ngomong cara Jawa mawon pun gak gelem bahasa Indonesia padahal lo main jagong penggaweane tandur. Mambu Jakarta Telungulan ngomong karo mae iki lho, bahasa Indonesia lu gue. Ngapain sih, Ma? Gamanya kok diselempetkan di gedek itu ngapain? Mae akhirnya yo katut janji omong yo bahasa Indonesia ngomong kali putrane sing alit kondur pengajian wangsul nduking griya nang lawange omah urung dilebi ngamuk ngamuk bahasa Indonesia. Hehe itu gimana tuh lawangnya kok enggak dilebi itu? Itu lawangnya masih mengamba sekali menganya. Sana dilebi dulu. Ini soalnya mama mau ngengejangan. Jagong, jagong. Lewat para ulama, lewat para kiai kita memperoleh cahaya ilahiyah, uripe dadi genah, rumah tanggane tentrem. Jalur yang kita tempuh, jalur-jalur yang bener, gampangane uripe kula jenengan ketoto sae, berada dalam shirotol mustaqim. Kula sampean selamat donyane, selamat akhirate. Amin Allahumma. Nah, kalau dalam bahasa yang simpel tak baleni dhisik keterangane, kula sampean iso dadi wong sing saleh. Nek bahasa Arabe ya solih, tapi nek wong jagong ngarani yo soleh. Lah soleh niku piye? Takrife kan as-solih huwal qaim bihuquqillah wa huquqil ibad. Lho, ora gak ngerti to. Mangkane aku ku wegah kon ngetokke dalil-dalil Arab. Ngene nek sering mirengke ceramah Anwar Zahid rak jarang ngetokke dalil-dalil Arab. Kula lebih ke arah memberikan pengertian dan pemahaman. Ya meskipun nanti sumbernya nggih keng dalil Arab, tapi jarang kulo waos Arabe. Kulo paringi pengertosan mawon. Niku wonten pertimbangane diantarane pertama sing diomongi ya plonga-plongo. Ya tiwasan ngoyong-ngoyong ngetokke dalil kulo cene. Ya ora mudeng. Dikeki kulo sallallahu alaihi wasallam ya longa-longa. Wis kei pengertian mawon. Pertimbangan nomor kalih napa kulo jarang ngetokke dalil Arab, mergi kulo piyambak ora pati apal. Yo paringi dalil Jawa mawon. Soale iki sing ngomong wong Jawa, calon bupatine yo Jawa, sing rawuh sedaya niki rak tiyang Jawa to nggih? Ya alhamdulillah, tapi nggih duka lek tiyang mriki pun kathah sing berubah dadi kibas. Lho akhir-akhir niki akeh wong Jawa sing berubah kok ilang jawane wis do lali. Jawane ngomong cara Jawa mawon pun gak gelem bahasa Indonesia padahal main jagong penggaweane tandur. Mambu Jakarta Telungulan ngomong karo mae iki lho bahasa Indonesia lu gue ngapain sih Ma? Gamanya kok diselempetkan di gedek itu ngapain? Mae akhirnya yo katut janji omong yo bahasa Indonesia ngomong kali putrane sing alit kondur pengajian wangsul nduking griya nang lawange omah urung dilebi ngamuk ngamuk bahasa Indonesia. Hehe itu gimana tuh lawangnya kok enggak dilebi itu? Itu lawangnya masih mengamba sekali menganya. Sana dilebi dulu. Ini soalnya mama mau ngengejangan. Jagong, jagong. Pun tak paringi dalil Jawa riyen niki kula mindoni mawon, ngaji dipindhan-pindhoni tujuane ben langkung mantep ilmune ben langkung mancep. Sing ngomong mawon sering lali apa maneh sing kare ngrungokke. Kang aran soleh niku pripun? Monggo mundut makhot saking syair tanpa waton. Lek jenengan lebih akrab dengan sebutan syair Gus Dur. Kula yakin sedaya pun sami apal, sedaya pun sering pireng Kang aran soleh. Baite sing niku, nggo sareng-sareng diwaos, mangke disambung kali selawat ya Rasulullah, sedaya nderek muni kersane sedaya pikatuk berkahe. Amin Allahumma. Nah, sing mboten saged mboten napa-napa, gak melu ya wis wong ra iso, tapi yang minimal nderek mangap-mangap. Ya menyesuaikan to. Liyane muni ape minggem dhewe ra ngetokke swara. Ora iso, Pak, ora iso ya wis menyesuaikan nderek ngeten mawon. Yuk cobi diwaos Kang Aran Soleh. Sareng Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Kang aran soleh. Ayo Bu, terus. Seweleket-teket. Nek kowe kok mek ndomblong tok kowe. Nenek iki ya karuan apal ora apal ya kebacut penggaweane. Lah sing kono kuwi kok mek ndomblong tok. Ora apal. Gempun kula paringi lintune sing sampean napal, tapi tolong disauti sing kompak, oke? Apa ora iman gawe tuku banyu setan dhewe kowe. Kiai mbok lolokke setan. Lah nek iku kok apal? Ayo cobi Kang Aran Soleh diulang sareng. Kang Aran nggih. Bagus atine kerana mapan saring ilmune. Ayo bro terus. Hewes. Wek guyang-guyu ora apal kae masyaallah, ora nyaut, ora nyaut, ora nyaut. Meneng iki karowan wis apal nek kowe. Aku pengen roh lambene wong-wong iki. Kok iso ora nyaut? Hei, kenapa kamu kalau nonton dangdut sukanya bilang? Lek iki sauti pisan gas, banter. Mending tuku sate. Para wedhus-wedhus sedaya ingkang minulya. Sampan ku yo aneh kok. Dijak siiran sing genah maknane ora nyaut. Tak waca bareng-bareng lha engko dironce-ronce dioceki diterjemahkan dalam tafsir kehidupan. Lah terus disambung karo selawatan cek berkah. Ora apal. Lah nek wedhus kok apal. Sembuh ngerti ngene ra mangkat aku iki mengok. Saya ayo tak barengi timbang mangap-mangap tok ngono. Ayo. Kang Aran. Nggih. Bagus. Kerana mapan saring ilmune. Laku tarekat lan ma'rifate uga hakekat manjing rasane yuk sambung ya Rasulullah semangat. Ya Rasulullah. Ya Allah. Ya Rafi'asha ni wadaraji atfati. Ya uhailal judi wa al-karami Allahumma salli ala Muhammad.